Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Ada yang hafal hadis? Hadis yang ke-17. Pendek hadisnya. Ya. Fadal. Ahsanta. Masya Allah. Ada yang lain? Fadal. Syu'bah. Sami itu. Ahsanta. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sampai hadis yang ke-18. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ya. Ubadah ibn Samit termasuk di antara sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya. Peperangan yang pertama kali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik. Nah, dan beliau juga Ubadah ibn Samit salah satu di antara orang yang bersumpah dalam Lailatul Aqabah. Nah, Bai'at Al-Aqabah. Di mana ketika itu Nabi SAW membai'at para sahabatnya. Ya. Bayu'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya. Nabi SAW memerintahkan mereka para sahabatnya untuk berbaiat kepadanya, ya, untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ini sifatnya umum, ya, baik kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada malaikat kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas tidak boleh mempersekutukan Allah dengan siapapun. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Wala taznu, jangan pula kalian berzina. Wala taqtulu awladakum, jangan pula kalian membunuh anak-anak kalian. Kenapa? Dikarenakan ketika itu banyak di antara orang-orang jahiliyah mereka membunuh anak-anaknya. Ada yang dipendam hidup-hidup. Ya, apalagi ketika lahir anak perempuan, mereka marah, ya, merasa hina, tidak terima kalau yang lahir adalah anak perempuan. Wa idza bushira ahaduhum bima dharaba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika diberitakan kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka itu menjadi menghitam dalam keadaan dia marah. Di mana pilihannya ada dua. Apakah menguburnya hidup-hidup, ataukah membiarkannya dalam keadaan hina. Nah, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَرِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Bahkan mereka bersembunyi dari kaumnya dikarenakan kabar jelek yang disampaikan kepadanya, menganggap kelahiran anak perempuan sebagai kabar jelek. Nah, sehingga apakah mereka memendamnya dalam tanah, mengubur hidup-hidup, ataukah membiarkannya dalam keadaan hina. Di antara sebab lainnya, khasyyah li imlak, takut fakir, takut miskin, ya, dengan banyaknya anak, sehingga membunuh anak-anaknya. Ya. Ini juga menunjukkan tentang haramnya aborsi. Nah, membunuh janin yang dalam kandungan. Apalagi ketika janin tersebut sudah ditiupkan ruh. Di antara alasan mereka zaman jahiliyah membunuh anak-anak mereka, alasan utamanya dari khasyyah atau imlak, takut fakir, takut miskin. Ya. Padahal kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki masing-masing kita semuanya ketika dalam kandungan ibu kita. Ya. Ketika usia bulan ditiupkan ruh, kemudian diperintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa saqina wa sa'id. Ya. Diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya, bahagia atau celakanya. Kemudian perintah yang berikutnya, janganlah kalian melakukan kedustaan, cerita yang diada-adakan, ya. Di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Rasulullah membaiat para sahabatnya supaya tidak menceritakan kedustaan. Tidak berdusta. Ya. Dikatakan dusta ini perkara yang jelek. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan, Iyakum wal kadiba. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian sifat dusta. Dusta mengantarkan kepada kejelekan. Dan kejelekan mengantarkan kepada api neraka. Nah, apalagi dustanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dusta atas nama Rasulullah SAW. Ini sangat besar sekali dosanya. Dusta kepada sesama manusia saja sudah merupakan dosa besar. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan berdusta atas nama Rasul SAW. Yang berikutnya, janganlah kalian bermaksiat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ini di antara isi bai'at yang disampaikan Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya ketika itu. Barang siapa yang memenuhi bai'at tersebut, maka pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melanggarnya, melanggar bai'at tersebut, kemudian diberikan hukuman di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hukuman tersebut sebagai kafarah baginya. Nah, wa man asaba min dhalika syai'an. Dan barang siapa yang melanggar bai'at tersebut, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya, membiarkannya, tidak diberikan hukuman di dunia, maka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Ya. Apakah Allah mengampuninya, apakah Allah memberikan hukuman kepadanya. Ya. Kalau dia seorang muslim, kita sebutkan tadi, ketika berbaiat untuk melakukan berbagai macam ketakwaan-ketakwaan, menjauhi berbagai macam kejelekan-kejelekan. Kemudian dia melanggar bai'at tersebut. Nah, ya, ada yang diberikan hukuman di dunia. Nah, dan hukuman di dunia ini sebagai kafarah untuknya, penghapus dosa-dosanya. Ada juga di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala biarkan, tidak diberikan hukuman. Ya. Sehingga di akhirat nanti dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak untuk mengampuninya. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah pun menyiksanya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim yang terjatuh kepada suatu dosa, ya, tidak dinyatakan sebagai kafir. Selama dosa tersebut bukan kesyirikan, bukan kekafiran, ya, maka dia tetap dihukumi muslim, mukmin di dunia. Ya, tapi mukmin muslim yang naqisul iman, kurang keimanannya. Adapun di akhirat, maka hukumannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah langsung mengampuninya, walaupun di dunia ini dia belum bertobat. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengazab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian ujung-ujungnya, kalau ada keimanan dalam hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, di akhirat tahta masyiatillah. Sekali lagi, seorang muslim mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa, kalau dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut di dunia, maka di akhirat dikembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni atau ketika dosanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan seorang mukmin yang dia terjatuh kepada dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka diampuni dosa-dosanya. Ya. Barakallahu fikum. Tidak seperti orang-orang khawarij, yang mereka menyatakan bahwa seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar, di dunia dihukumi kafir. Dan di akhirat kekal dalam neraka. Ya, ini kesalahan yang fatal dalam masalah akidah. Sehingga mudah dalam mengkafirkan orang lain. Dikarenakan ideologi yang salah dalam keimanan. Nah, masuk pada hadis yang berikutnya. Bab yang ke-12. Bab minad-dini al-firaru minal fitan. Bab termasuk di antara agama lari dari fitnah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبي menceritakan kepada kami عبد الله بن مسلمة dari مالك dari عبد الرحمن بن عبد الله bin Abdurrahman bin Abi So'ah. an abihi, dari bapaknya, yaitu Abdullah bin Abdurrahman. Nah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku an yakuna khaira mal muslim. Hampir-hampir ada suatu waktu di mana harta seorang muslim yang paling baik, ghanamun yatba'u biha sa'afal jibal, kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung, wa mawaqi' al-qatri, dan tempat-tempat terpencil, yafirru bidinihi minal fitan, dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusiku ayyakuna khairu mal muslim. Ya, hampir-hampir ada suatu waktu di mana harta muslim yang paling baik itu adalah unta yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung. Nah, dan juga dia gembalakan di tempat-tempat terpencil. Kenapa demikian? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Ya. Dari dia lakukan disebabkan agamanya. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini, disebutkan oleh Syaikh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, "Wa yu'khadhu min hadha hadis anna al-wajib 'ala al-mar'i al-muhafadhatu 'ala dinihi." Diambil dari hadis ini bahwasannya wajib bagi seorang untuk menjaga agamanya. Ya. Wajib bagi kita semua menjaga agama kita dari perkara-perkara yang bisa merusak agama kita, baik sifatnya syubhat ataukah sifatnya syahwat. Ya. Menjaga agama ini lebih penting daripada menjaga badan kita. Nah, dan kenapa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hampir-hampir ada waktu di mana sebaik-baik harta seorang muslim unta yang digembalakan di puncak-puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Kenapa? Dikarenakan kalau kita hidup di daerah pedalaman, tempat-tempat terkecil, nah, di antara para pengembala atau pepohonan, bebatuan, ya, bersama kambing yang digembalakannya, ini lebih semangat dalam menjaga agama. Nah, ya, dibandingkan orang yang hidup di perkotaan, berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam subhat-subhat, syahwat dan semisalnya. Nah, Muncul pertanyaan, hal firar min al-fitan huwa min ad-din atau huwa hifatun ala din? Apakah lari dari fitnah itu merupakan bagian dari agama ataukah bagian dari menjaga agama? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, la huwa hifadun ala din. Tidak. Yang dimaksud adalah menjaga agama. Ya, lari dari fitnah ini termasuk menjaga agama. Ini pun semakna dengan hadis Nabi SAW, inna sa'ida laman judibal fitan. Sesungguhnya sa'id, orang yang beruntung, orang yang bahagia, yaitu orang yang menjauhi fitnah. Ya. Tidak mendekatinya. Nah. Apa makna yafiru bidinihi min al-fitan? Lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Maknanya al-far bidinihi alladhi amsaka dinahu wa qarrabahu khawfan min ayyuftatan anhu. Dia lari membawa agamanya yang dia berpegang teguh kepada agamanya. Wa farra bihi, dan dia lari membawa agamanya dikatakan khawatir terfitnah. Yeah. Ini ketika dahsyatnya fitnah. Yeah. Seperti yang terjadi pada masa-masa ketika itu, peperangan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lain, ya. Nah, fitnah yang sangat besar. Ya. Yeah. Maka ketika itu, sebaik-baik harta seorang muslim, kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung. Di tempat-tempat terpencil. Ya. Yeah. Dikarenakan lari. Khawatir. Ya. Yeah. Terjatuh kepada fitnah-fitnah. Nah. Khawatir dia terfitnah. Dan sekali lagi yang namanya fitnah, hendaklah kita menjauhinya, jangan mendekatinya. Ya. Yeah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang beruntung, yang bahagia, yaitu orang yang menjauhi fitnah. Ya. Yeah. Baik fitnah dunia atau fitnah syahwat, fitnah subhat, dan semisalnya. Dapat kita menjauhinya. Dan kalau fitnahnya sangat dahsyat sekali, ya, disyariatkan juga ujlah. Menyendiri. Nah, seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Ya. Di tempat-tempat terpencil, di puncak-puncak gunung, mengembalakan kambing dan semisalnya. Nah, ini kalau dahsyat sekali fitnahnya. Ya. Adapun selama kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita, kita bisa bersabar. Ya. Dengan gangguan-gangguan mereka, dengan fitnah-fitnah yang ada. Nah, maka yang paling utama kita bergaul, berinteraksi dengan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, Al-Muslimu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Minal muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang dia bergaul, berinteraksi dengan manusia yang lainnya, lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau bergaul, tidak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, tidak sabar dengan gangguannya. Ya. Rasul menyebutkan bahwasannya, ya, orang muslim yang paling baik, orang muslim yang dia berinteraksi, bergaul dengan manusia yang lainnya, dan bersabar menghadapi gangguannya. Ya. Tidak terus menyendiri, Nah, menutup diri dari masyarakatnya, bergaul dengan mereka. Nah, tentu ya dalam batasan-batasan syariat. Ya. Dan itu sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka. Dan Rasulullah mengatakan seorang muslim yang keadaan seperti ini, berinteraksi dengan manusia yang lainnya, kemudian sabar menghadapi gangguan yang lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau berinteraksi dengan yang lainnya. Ya. Tambah lagi tidak sabar menghadapi gangguan yang lainnya. Yang namanya kita hidup bermasyarakat, nah, berteman, harus sabar. Dikarenakan Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Apakah kalian bersabar? Ya. Satu sama yang lainnya adalah ujian. Anak ujian bagi orang tuanya, orang tua pun ujian bagi anaknya. Istri ujian bagi suaminya, suami pun ujian bagi istrinya. Tetangga ujian bagi tetangganya. Ya. Teman ujian bagi temannya. Demikian keadaannya. Nah, ya. Dalam pertemanan, kadang-kadang kita mendapati teman kita berbuat jengkel, mengesalkan, atau yang semisalnya. Nah, ya. Yang mana hendaklah kita tahu rambu-rambu dalam berteman. Ya. Jangan sampai satu kesalahan yang dilakukan teman kita, nah, hanya dengan satu kesalahan saja yang sebenarnya masih bisa dimaafkan, ditolerir, ya. Tapi menyebabkan dia benci. Nah, bahkan memusuhi temannya. Nabi SAW memberikan adab-adab tatkala kita berteman. Di antaranya ketika kita melihat suatu kekurangan, kesalahan yang ada pada teman kita, kita ridho dengan akhlak-akhlak yang lainnya. Yeah. La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minna khuluqun radiyya minna akhar. Rasulullah mengatakan janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. Walaupun konteks ayat ini berkenaan dengan suami istri, akan tetapi maknanya umum. Ya. Apabila dia benci kepada suatu akhlak, suatu sifat, niscaya dia ridho kepada akhlak yang lainnya. Ya. Suami melihat kekurangannya ada pada istrinya, tapi di sisi lain istri pun banyak kelebihannya. Nah, sehingga yang dia ingat bukan hanya kekurangannya, tapi kelebihannya. Dengan hal itu, meredakan rasa marah dan emosi serta kebenciannya. Begitu juga dalam pertemanan bergaul. Tatkala kita melihat ada kekurangan, kesalahan pada teman kita, jangan yang diingat kesalahannya terus. Coba ingat kebaikannya. Dia pernah membantu kita, misalkan menolong kita. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengingat kebaikan-kebaikannya tersebut, ya, reda emosi kita. Reda amarah kita. Nah. Ya. Ini sangat penting dalam muamalah. Berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya. Sekali lagi. Nah. Kita semua, masing-masing kita, ujian bagi yang lainnya. Ya. Teman ujian bagi temannya, murid ujian bagi gurunya, guru ujian bagi muridnya, ya. Dan begitu seterusnya. Sehingga Allah mengatakan atas birun, apakah yang bersabar dalam menghadapinya? Ya. Sehingga kalau seandainya tadi kita sebutkan, nah, kalau fitnahnya sangat dahsyat. Dan kita tidak bisa menjaga agama kita kecuali dengan ujlah mengasingkan diri. maka ketika itu uzlah mengasingkan diri afdal, utama. Ya. Mungkin dia hidup di masyarakat yang sekelilingnya bejat akhlaknya. Ya. Bejat agamanya. Rusak. Ya. Kita tidak bisa memperbaiki mereka. Bahkan kita khawatir terjatuh bersama mereka. Kalau keadaan seperti ini, bisa jadi uzlah. Ya. Dia mengasingkan diri. Menjauhi mereka. Hidup di tempat yang terpencil. Lebih baik untuknya. Ya. Nah. Atau misalkan peperangan di tengah-tengah kaum muslimin. Muslim yang satu dengan muslim yang lain saling berperang misalkan. Ya. Nah. Mungkin dalam keadaan seperti itu. Ya. Bisa jadi. Ujlah lebih afdal. Ya. Gak pernah menjaga agamanya. Khawatir terfitnah. Ya. Atau di lingkungan yang disebutkan tadi. Yang sangat rusak sekali. Kita tidak bisa menjaga agama kita. Bahkan kita khawatir. Agama kita rusak. Dikarenakan lingkungan kita rusak. Ya. Tapi kalau seandainya tadi. Kita masih bisa menjaga agama kita. Nah. Masih nyaman dalam melaksanakan ibadah. Ya, Rasulullah menyebutkan seorang muslim yang berinteraksi dengan manusia yang lainnya lebih baik daripada seorang muslim yang menyendiri, tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.